إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين sidang jemaah Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pemurah, zat yang memiliki alam semesta ini, masih saja memberikan kepada kita nikmat demi nikmat, karunia demi karunia yang harusnya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala harus pula meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk kesyukuran adalah dengan cara seorang hamba memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, nabi yang termulia, sayyidul anbiya wal mursalin, nabi yang mengkhabarkan la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin latabi'tumuh. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن. Jemaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, telah dimaklumi kita berada di penghujung tahun 2019 Masehi. Itu artinya tinggal beberapa hari kita akan berpindah dari tahun ini ke tahun berikutnya, dari tahun 2019 menuju tahun 2020. Agama Islam sebagai agama yang sangat indah, sebagai agama yang mulia, yang penuh dengan kesempurnaan, senantiasa memberikan motivasi kepada penganutnya agar mereka senantiasa memperbaiki kualitas iman mereka, agar orang-orang Islam, agar kaum muslimin senantiasa memiliki pribadi yang baik, Tidak ada makna kebaikan untuk setiap muslim dan muslimah kalau dalam kehidupannya tidak ada perbaikan menuju arah yang baik. Oleh karenanya, hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, berlalunya hari demi hari, berlalunya tahun demi tahun yang kita rasakan, yang kita saksikan, ini harusnya menjadi peringatan dan menjadi pelajaran untuk kita seluruhnya, bahwa harusnya hari ke depan atau hari esok harusnya menjadi lebih baik untuk diri kita daripada hari-hari sebelumnya. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, sebuah sifat yang sangat mulia, sebuah akhlak yang harusnya kita miliki, sebuah akhlak yang harusnya kita pertanyakan untuk diri kita, apakah kita sudah punya memiliki sifat tersebut? Adanya cobaan dan ujian, adanya berbagai petaka dan musibah, seluruhnya agar Allah Subhanahu wa taala dapat melihat siapa saja dari hamba-hambanya yang mempunyai sifat tersebut. Ya, dalam surah Al-Ankabut Allah Subhanahu wa taala berfirman, alif lam mim, ahasiban nasu an yatruku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim, kata Allah, apakah manusia mengira seluruhnya? Apakah manusia mengira, manusia di sini mencakup seluruh manusia, kafir atau muslimnya, taat atau tidak taatnya, laki-laki atau perempuan, semuanya masuk dalam cakupan manusia ini. Ahasiban nas, apakah manusia mengira, ayyatraku ayyakulu amanna, mereka dibiarkan begitu saja mengucapkan kami beriman, sementara mereka tidak ditimpa musibah, sementara mereka tidak diuji, sementara mereka tidak diberikan berbagai cobaan dan ujian. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, Allah menegaskan di ayat selanjutnya, sungguh kami telah menguji, kami telah membala, memberikan cobaan demi cobaan kepada orang-orang sebelum kalian. Apa maksud dari cobaan ini jemaah sekalian? Apa maksud dan hikmah di balik cobaan yang kita alami? Tak seorang pun di antara kita pasti pernah merasakan yang namanya cobaan dan ujian. Apakah cobaan yang kita rasakan dalam kehidupan bermasyarakat? Apakah ujian yang kita rasakan dalam kehidupan bernegara? Ataukah cobaan yang datang dari arah saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, karib kerabat kita? Ini semuanya cobaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang sudah menjadi sunnatullah. Apa maksud di balik ujian tersebut jemaah sekalian? فَلَيَعْنَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا, agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa saja yang jujur dalam pengakuannya, siapa saja yang dia jujur dalam pengakuan sebagai seorang yang beriman. وَلَيَعْنَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, dan agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa saja yang dusta dalam keimanannya. Dalam setiap amalan yang kita kerjakan, solat berjamaah, solat-solat sunnah, solat rawatib, puasa-puasa sunnah, zikir, bacaan Quranul Karim, hadirnya kita di tempat yang mulia ini, harus kita pertanyakan jemaah sekalian, sudah benarkah ibadah yang kita kerjakan, ataukah ibadah yang kita kerjakan ini sudah kita kerjakan berdasarkan kejujuran karena Allah Subhanahu wa taala, ataukah hanya karena semata-mata riya ingin mendapatkan sanjungan dari manusia? Oleh karenanya jemaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam hadis yang sangat indah yang hendaknya kita mencermati baik-baik, yang hendaknya kita mengamalkan hadis yang mulia ini, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kemudahan kepada kita seluruhnya untuk mengamalkan hadis yang mulia ini. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaikum bis-sidq Alaikum bisidq. Alaikum bisidq. Hendaknya kalian mempunyai sifat kejujuran. Kejujuran dalam beramal. Kejujuran dalam bersikap. Kejujuran dalam berucap. Kejujuran dalam beribadah. Kejujuran dalam menunaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Kejujuran dalam meninggalkan maksiat. Alaikum bisidq. Wajib bagi kalian untuk senantiasa bersikap jujur. Bersikap jujur dalam segala hal, dalam perbuatan, dalam ucapan, dalam muamalah, dalam adab dan akhlak. Fa innas sidqa. Kenapa jemaah sekalian? Begitu pentingkah kejujuran dalam kehidupan kita? Begitu pentingkah kejujuran dalam kehidupan kita? Ternyata jemaah sekalian, kejujuran mempunyai pengaruh besar dan mempunyai peran penting dalam kehidupan kita. Baik buruknya kehidupan kita itu semuanya tergantung dari kejujuran kita. Fa innas sidqa yahdi ilal birr. Karena sesungguhnya kejujuran ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengantarkan kepada kebaikan demi kebaikan. Fa innas sidqa yahdi ilal birr. Karena kejujuran ini akan mengantarkan kepada kebaikan, kebaikan apapun itu, kebaikan dunia, kebaikan akhirat, kebaikan alam barzakh, dimanapun itu, selama seorang mempunyai modal kejujuran, dia pun akan dimudahkan untuk mendapatkan, untuk mengamalkan kebaikan demi kebaikan, yakini dan pastikan. Oleh karenanya jemaah sekalian, kalau kita ingin dimudahkan untuk mengerjakan kebaikan demi kebaikan, harus kita pertanyakan kepada diri kita, sudah jujurkah kita dalam beramal? Sudah jujurkah kita dalam bersedekah? Sudah jujurkah kita dalam menghadiri solat Jumat secara berjamaah? Karena setiap dari kita mengharapkan agar bisa mengerjakan kebaikan dengan mudah. Iya. Banyak dari kita mengeluhkan. Banyak dari kaum muslimin mengeluhkan. Begitu sulit untuk mengerjakan kebaikan. Begitu malas untuk mengerjakan ibadah. Sulit untuk menghadiri solat lima waktu. Sulit untuk bersedekah. Sulit untuk membaca Al-Quranul Karim. Maka rahasianya jemaah sekalian, tanamkan kejujuran ke dalam diri kita. Tanamkan kejujuran dalam diri. Tanamkan kejujuran dalam hati. Karena Rasulullah SAW mengatakan, فَإِنَّ السِّدَقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ. Karena kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan demi kebaikan. Iya, inilah buah manis. Inilah akibat baik ketika seorang hamba dalam berbuat amal, dalam berbuat kebajikan, dia kerjakan semata-mata jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridhanya Allah, mengharapkan kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ini dan itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, fa innal birra yahdi ila jannah. Karena sesungguhnya kebaikan ini jemaah sekalian akan mengantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala, surga yang selama ini kita cari-cari, yang setiap dari muslim dan muslimah mendambakan agar semuanya, agar kita seluruhnya bisa dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Surga yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'adattu li ibadi as-salihin ma la aynun ra'at wa la sami' wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Sebuah kenikmatan yang sangat indah. Sebuah kenikmatan yang tidak bisa kita cerna dengan akal pikiran kita. Sebuah kenikmatan yang Allah persiapkan kepada hamba-hambanya yang soleh, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, aku telah persiapkan surga untuk hamba-hambaku yang soleh. Sebuah kenikmatan yang tidak pernah dilihat dengan mata kepala, yang tidak pernah didengarkan oleh telinga manusia, dan tidak pernah terbetik dalam pikiran manusia. Inilah surga yang selama ini kita dambakan, yang selama ini masih saja menjadi misteri untuk diri kita. Bagaimanakah sebenarnya kenikmatan dari surga tersebut? Kita semuanya mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa dimasukkan ke dalam surga. Tips dan rahasianya agar seorang hamba bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, miliki sifat kejujuran dalam beramal, dalam muamalah, dalam transaksi, dalam apapun itu. Karena dengan kejujuran, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada kita untuk mengerjakan kelanjutan, untuk mengerjakan kebaikan, untuk mengerjakan amalan-amalan salih. Fa innal birra yahdi ilan jannah. Karena kebaikan ini akan mengantarkan kepada surga. Wa la yazalu ar-rajul yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqa. Lebih hebatnya lagi jemaah sekalian, jamkan baik-baik, perhatikan hadis yang mulia ini. Jangan kita lalai, jangan kita abaikan hadis yang mulia ini. Harus kita upayakan, harus kita maksimalkan untuk mengamalkan hadis yang mulia ini. Wala yazalur rajul, senantiasa seorang lelaki berbuat jujur. Wa yataharras sidq, dan dia berupaya untuk senantiasa jujur dalam sedekahnya, dalam muamalahnya, dalam membaca Al-Qur'annya, dalam ibadahnya, dalam salatnya, dalam membaca Al-Qur'annya. Seluruhnya dibangun di atas kejujuran. Wa yataharras sidq, dan dia senantiasa menjaga sikap jujur. Hatta yuktaba 'indallahi siddiqa, sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba tersebut sebagai orang yang jujur. Kalau sudah demikian, sulit baginya untuk mengerjakan kedustaan, karena dia sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang siddiq, orang yang senantiasa bersikap jujur, berucap jujur, dan membangun amalannya di atas kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa iyyakum wal kadhib, kebalikannya. Kalau jujur adalah sifat yang mulia, maka kedustaan, dusta dalam berucap, dusta dalam beramal, dusta dalam mengerjakan kebaikan, dusta dalam menghadiri salat berjamaah, dusta dalam menghadiri salat Jumat secara berjamaah. Dia menghadiri salat berjamaah hanya karena riya, hanya karena takut dicemooh, takut disinggung, takut dicela oleh orang lain, takut disindir oleh keluarganya. Ini adalah kedustaan dalam beramal. Iyyakum wal kadhib, hati-hati yang kalian terhadap dusta. Dusta dalam segala hal, dalam berjual beli, dalam bertransaksi, dalam sumpah, dalam ibadah, dalam apapun. Kenapa? Fa innal kadhiba yahdi ilan fujur. Karena kedustaan, sikap dusta, ucapan dusta akan mengantarkan kepada kefajiran, akan mengantarkan kepada dosa, akan mengantarkan kepada maksiat. Maksiat demi maksiat bisa dikerjakan dan mudah dikerjakan. Kenapa? Karena pada dasarnya dia sudah memiliki sifat dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena kedustaan ini akan mengantarkan kepada kefajiran. Fujur adalah sebuah kalimat yang bermakna jamak, artinya kefajiran, kefajiran, kefajiran. Jadi dengan sikap dusta yang dimiliki oleh seorang hamba, dengan dusta ini akan mengantarkan kepada maksiat demi maksiat, dosa demi dosa. Kemudian selanjutnya, wa innal fujura yahdi ilan nar. Karena kefajiran, dosa, maksiat akan mengantarkan kepada neraka. Wa la yazalu ar-rajul yakdhib wa yataharra al-kadhib hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba. Dan terus menerus lelaki ini berdusta dalam ucapannya, dalam tindakannya, dalam ibadahnya. Dia dusta, tidak ada sikap jujur, tidak mengharapkan pahala di sisi Allah, tidak mengharapkan kedekatan di sisi Allah. Dalam jual belinya, dibangun di atas kedustaan. Dari bangun tidurnya sampai dia tertidur kembali, kehidupannya dipenuhi dengan kedustaan. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Wala yazalu ar-rajul yakdhib, senantiasa lelaki ini berdusta, berdusta, berdusta, berdusta. Terus menerus dia berdusta, terus menerus dia berdusta. Wa yataharra al-kadhib, dan dia berupaya untuk senantiasa dusta. Hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba, sampai Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai orang yang pendusta. Kalau sudah demikian, sulit baginya untuk bersikap jujur dan berucap jujur. Oleh karenanya, sebuah tips dan rahasia, kalau kita ingin menjadi orang yang jujur dalam beramal, dalam berucap, maka upayakanlah untuk meninggalkan dusta walaupun hanya sekedar bercanda, walaupun hanya sekedar sebuah ucapan yang sangat sepele. Karena akibatnya jemaah sekalian, ketika seorang hamba sudah terbiasa untuk dusta, maka kedustaan ini akan mengantarkan kepada keburukan demi keburukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa rafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikrin hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, yang kita pertanyakan jemaah sekalian, apakah sebenarnya barometer dan tolak ukur dari kejujuran tersebut? Telah banyak ucapan dari para ulama yang menyebutkan tentang definisi kejujuran. Di antaranya ucapan yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatin Quran. Beliau menukilkan ucapan Al-Qushairi rahmatullahi ta'ala alaih. Kata beliau, aqallus sidq istiwa'u al-amal fi sirri wal-alaniyah. Mau tahu definisi dari kejujuran? Kata beliau, kejujuran yang paling sedikitnya, kejujuran yang paling minimalnya adalah ketika seorang hamba stabil dalam beramal, apakah ketika di hadapan banyak orang ataukah ketika dia bersendirian. Ini di antara definisi kejujuran dalam beramal, ikhlas dalam beramal. Apa itu? Ketika kita melaksanakan sebuah amalan, dan amalan ini tidak akan berkurang dan tidak akan bertambah ketika kita bersendirian ataukah ketika kita bergabung bersama orang lain. Iya, karena banyak dari manusia, mereka bersemangat mengerjakan amalan-amalan soleh, mengerjakan ketaatan hanya ketika di keramaian manusia. Namun jikalau dia sudah bersendiri, kebaikan demi kebaikan semakin menipis dan semakin berkurang. Inilah definisi yang terbaik dari sikap jujur dalam beramal, yaitu kestabilan sebuah amalan yang dikerjakan oleh seorang hamba, baik ketika dia bersendiri ataukah ketika dia keramaian manusia. Oleh karenanya Rasulullah SAW senantiasa menganjurkan kepada umatnya agar mereka mempunyai amalan-amalan yang dia jaga, yang dijadikan sebagai rutinitas, apakah ketika di keramaian manusia ataukah ketika dia bersendirian. Walaupun sedikit jamaah sekalian, kerjakan amalan tersebut dan rutinkan amalan tersebut. Jangan sampai kita hanya mengerjakan kebaikan ketika di keramaian manusia, dan ketika kita sudah bersendirian, kebaikan tersebut sudah menjadi hilang. Ini artinya kita tidak jujur dalam beramal. Karena kalau kita jujur, maka pasti kebaikan ini akan berlanjut, akan berlanjut, akan berlanjut, bukan malah berkurang dan berkurang. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas samiu'un qaribun mujibu ta'wati ya qadiyan hajat. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih walata umurina, Allahumma aslih walata umurina, Allahumma aslih walata umurina, Allahumma aslih ahwal al-muslimina fi kulli makan waruddahum ila al-haqqi raddan jamila ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Rabbana ati nufusana taqwaha wazakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ثم أقيم الصلاة.